Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله كمسلمين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam tafsir surah Al-Mutaffifin dari tafsir Al-Qur'anil Azim lil Imam Abil Fida Ismail Ibn Katsir rahimahullahu taala. Summa qala taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik benar-benar mereka akan ditempatkan di dalam kenikmatan syurga. Sampai sini ya. Apa sebelumnya? Sampai sini insyaallah ta'ala. Ay yaumal qiyamati hum fi na'imin muqim, yaitu orang-orang yang baik mereka akan berada dalam kenikmatan yang abadi. Wa jannatin fiha fadlun 'anim, dan akan berada di dalam taman-taman surga yang di dalamnya terdapat anugerah yang sangat melimpah ruah. 'Alal ara'iki yanzurun, di atas ranjang, wa hiya surur tahtal hijal, yaitu singgasana-singgasana yang berada di atas bentangan karpet yang begitu mewah. Yang buruk ya, mereka bertelakan berada di atas ranjang-ranjang, dipan-dipan, singgasana-singgasana yang terhampar di bawahnya karpet yang buruk, sambil mereka melihat. Qila ma'nahu yang buruna fi mulkihim, sambil melihat kepada kerajaan yang mereka miliki di surga. Wa ma'atahum Allahu minal khairi wal fadli alladhi la yanqadi wa la yabid, dan mereka melihat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa kebaikan dan anugerah yang tidak akan terputus-putus dan tidak akan usang. Anugerah dan kenikmatan syurga tidak akan terputus dan tidak akan usang. Waqila, dan dikatakan, ma'nahu, makna daripada 'alal ara'iki yang dzurun, di atas ranjang dipan atau singgasana mereka melihat, yakni yang dzuruna ilallah, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha muqabilatu lima wusifa bihi ulaikal fujjar, dan penafsiran ini adalah penafsiran yang merupakan kebalikan dari keadaan orang-orang fujar, di mana orang-orang fajir, orang-orang yang jahat, kafir, ketika di dunia, maka ketika di akhirat mereka ya akan terhijabi. Innahum rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ketika itu mereka akan terhijabi, tertutupi, tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kebalikannya, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang-orang yang baik, ketika di surga mereka mendapatkan kenikmatan berupa kenikmatan surga dan ditambah kenikmatan yang lebih nikmat dari kenikmatan surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wahum ala sururihim wa furushihim, dalam keadaan mereka bersandar di atas singgasana-singgasananya, di atas ranjang-ranjangnya yang terhampar di bawahnya karpet-karpet yang begitu mewah. Kama taqaddam fi hadisi Umar, hadis Ibnu Umar, sebagaimana telah lewat dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, inna adna ahli al-jannah manzilatan lima yanzuru fi mulkihi masirata alf sanatin. Sesungguhnya orang dari penduduk surga yang paling rendah kedudukannya, sesungguhnya penduduk surga yang paling rendah kerajaannya, paling sedikit kenikmatannya, adalah orang yang dia melihat pada kerajaannya seluas masirata al-faisanah, seluas 2000 atau seperti perjalanan 2000 tahun. Jadi luasnya kenikmatan surga, kerajaan penduduk surga yang paling rendah adalah masirata al-faisanah, perjalanan 2000 tahun. Ini paling rendah. Atau dalam riwayat lain ya, adalah walakad dunya wa asra amsalih. Engkau akan mendapatkan dunia wa ma fiha bi asri amsalih. Engkau akan mendapatkan dunia dan seisinya, berarti dunia 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan 10 kali lipat daripada itu. Maka ikhwan fi din a'azakumullah, sangat luar biasa. Ini kedudukan yang paling rendah dari penduduk surga. Yara aqsahu kama yara adnah. Dia akan melihat yang paling atasnya seperti paling bawahnya jaraknya. Wa inna a'lahum lama yanzuru ila Allahi fil yaumi marratain. Dan sesungguhnya kenikmatan tertinggi yang mereka rasakan, yaitu kenikmatan tertinggi bagi penduduk surga, adalah yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hari dua kali. Diperlihatkan wajah Allah di setiap hari dua kali. Ya, ini sebagaimana hadis telah lewat dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan kita harus beriman dengan itu dan kita berharap kepada Allah untuk bisa melihat wajahnya. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau bisa mengetahui pada wajah-wajah penduduk surga tersebut nadratan na'im, keceriaan, kebahagiaan karena merasakan kenikmatan tersebut, kenikmatan surga dan kenikmatan yang lebih nikmat dari surga, yaitu melihat wajah Allah di surga. Ay ta'rifu idza nadarta ilayhim fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau akan mengetahui ketika engkau lihat kepada mereka, pada wajah-wajah mereka, yaitu keceriaan, kenikmatan, keceriaan, berseri-seri karena kenikmatan yang mereka rasakan. Ay sifat al-farafah wal-hishmah wal-surur wal-da'amah wal-riyasah, yaitu kumpulan sifat, sifat yang kita gambarkan agak sulit. Bahagia, sangat benar-benar bahagia. Itu karena sarafah, hisyamah, surur, da'ah, riasah, itu secara arti hampir sama. Tetapi diulang 5 kali di sini. Berarti sangat bahagia. Itu wajah mereka. Akan melihat pada wajah mereka wajah yang penuh dengan sangat kegembiraan dan kenikmatan. mimma hum fihi minan na'imil 'adzim, disebabkan oleh apa yang mereka rasakan dari kenikmatan yang begitu agung. Wa qawluhu ta'ala yusqawna min rahiqin makhthum, mereka akan diberi minum dari rahiqin makhthum, ay yusqawna min khamrin minal jannah, mereka akan diberi minum dari khamr dari khamr syurga. Ya. Persamaan khamr syurga dengan dunia itu persamaan namanya saja, tapi rasanya, jenisnya sangat berbeda. Ya. Dikarenakan khamr, dikarenakan ya minuman tersebut adalah saripati daripada buah-buahan atau makanan. Dikatakan khamr, dikarenakan barang siapa yang meminumnya, dia akan merasakan dia akan menginginkan yang kedua kalinya. Demikianlah khamr di dalam surga adalah saripati daripada buah-buahan surga, dan barang siapa yang meminumnya ingin meminumnya kembali. Tetapi bukan seperti khamr dunia yang memabukkan, yang memudaratkan, yang sangat membahayakan. Ya. Jadi sisi penamaan adalah penamaannya saja. Ya. Warrahiq min asma'il khamr. Dan rahiq ini adalah nama khamr. Qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Mujahid wa Al-Hasan wa Qatadah wa Zaid. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah haddatsana Hasan qala haddatsana Zuhair an Sa'ad ibn Abi al-Mujahid al-Qa'i an Athiyah ibn Sa'ad al-Audi an Abi Sa'id al-Khudri. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an arahu qad rafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Urahu وقد رفعه النبي صلى الله عليه وسلم. Rahiq al-makhthum tersebut, khamr surga tersebut, pernah diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan mengatakan, ayyuma mu'minin saqa mu'minan syurbatan 'ala dhama'in, siapapun seorang mukmin yang memberikan minum kepada mukmin yang lainnya satu teguk minuman dalam keadaan orang tersebut lagi kehausan. Saqahu Allahu yaumal qiyamah min ar-rahiqil makhthum, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan mereka dengan memberikan ya minuman rahiqil makhthum. Ayyuma mu'minin at'ama mu'minan 'ala ju', dan siapapun dari seorang mukmin yang memberikan makanan kepada mukmin yang lainnya dalam keadaan kelaparan, at'amahu Allahu min thimaril jannah, maka Allah akan beri makan mereka dari buah-buahan syurga. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan sauban 'ala 'uriyah, kasahu Allahu min khudril jannah, barang siapa seorang mukmin yang memberikan pakaian kepada mukmin yang lainnya, maka Allah Subhanahu dalam keadaan mukmin sedang enggak punya pakaian, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dan memakaikannya dari sutra-sutra hijau di dalam surga. Ya. Khalid bin Mas'ud fi qawlihi khitamuhu misk ay khilatuhu misk. Rahiqil makhthum, khamr surga yang dicampur dengan misik. Wa qala al-'Awfi 'an Ibn 'Abbas sayyaballahu lahumul khamr, yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan di surga khamr itu baik, tidak memudaratkan seperti di dunia. Yaitu saripati daripada buah-buahan itu menjadi baik. Kalau di dunia akan menjadi khamr dan memabukkan dan membahayakan. Tetapi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala jadikan saripati daripada buah-buahan tersebut menjadi minuman yang sangat lezat. Fakana akhiru syai'in ju'ila fiha misk, dan campuran dari racikan minuman tersebut ditutup dengan misik. Khutima bil misk, ditutup dengan misik. Kata qala Qatadah wa Dhahhak, demikian dikatakan oleh Qatadah dan Ad-Dhahhak. Wa qala Ibrahim wal Hasan khitamuhu misk ay aqibatuhu misk, yaitu setelahnya diberi misik. Ini semakna qul fidin azakumullah. Dan untuk bisa mendapatkan khamrul jannah, ya, maka syaratnya kita jangan sampai minum khamr dunia. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, may yashrabil khamra fid dunya lam yashrabuhu fil akhirah. Barang siapa yang minum khamr di dunia, dia tidak akan meminumnya di akhirat. Ya, jadi persyaratan untuk bisa minum khamr di surga, jangan meminum khamr di dunia. Nas'alullah salamah. Qala Ibn Jarir, hajjathana Ibn Humaid, qala hajjathana Yahya Ibn Wadih, qala hajjathana Abu Hamza an Jabir an Abdi Rahman Ibn Sabit, an Abi Darda. Khitamuhu mitz, qala Abi Darda menafsirkan, syarabun abiyat mislun fiddah. Yaitu sebuah minuman yang berwarna putih seperti perak. Yakhtimuna biha syarabahum. Di mana itu adalah penutup minuman-minuman mereka. Walau anna rajulan min ahli dunya adkhala usbu'ahu fi. Kalaulah ada seorang penduduk dunia yang memasukkan salah satu jarinya ke dalam minuman tersebut, summa akhrajaha, kemudian dia keluarkan, lam yabqa dhuruhin illa wajada tibaha, tidaklah ada orang yang memiliki ruh kecuali dia akan merasakan wanginya dan nikmatnya, harum daripada minuman tersebut. Wa qala Ibn Abi Najih al-Mujahid, hitamuhu misk ay tibi itibuhu misk, yaitu pewanginya adalah minyak wangi misik. Wa qauluhu ta'ala wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, maka hendaknya dalam perkara tersebutlah berlomba orang-orang yang berlomba. Ai wa bi mithli hadzal hali falyatafakhar al mutafakhirun, hendaknya dalam keadaan seperti inilah untuk mendapatkan surga, hendaknya orang-orang itu, orang-orang yang mencari kebanggaan, mencari berlomba-lomba untuk mendapatkan seperti ini. وَلِيَتَبَاهَ وَيُكَاثِرْ وَيَسْتَبِقْ إِلَى مِثْلِهِ الْمُتَسَبِقُونَ, dan hendaknya dia ya memiliki rasa iri, memiliki rasa untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya untuk mendapatkan semisal apa yang telah didapatkan oleh orang-orang yang telah mendapatkannya, yang telah dahulu mendapatkannya. Itu berlomba-lomba. Kaulihi ta'ala limithli hadza faly'amalil 'amilun, untuk semisal inilah hendaknya orang yang beramal itu beramal. Ya. Wa qawluhu wa mizajuhu min tasnim, ay mizaju hadzal rahiq al-mawsufi min tasnim. Yaitu campuran bagi minuman rahiq al-mahdum tersebut, ya, itu dicampur dengan tasnim. Ai min syarabin yuqalu lahu tasnim. Ada minuman surga yang dinamakan tasnim. Wa huwa asyrabu syarabi ahli al-jannah wa a'lahu. Di mana tasnim adalah minuman yang paling mulia yang diminum oleh penduduk surga. Minuman yang paling tinggi nilainya yang diminum oleh orang-orang yang paling tinggi derajatnya di surga. Tasnim namanya. Qala Abu Shalih wa Ad-Dhahhak. Ini demikian dikatakan oleh Abu Shalih dan Ad-Dhahhak. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, aina yashrabu biha al-muqarrabun. Minuman yang diminum oleh orang-orang yang didekatkan. Ay yashrabuha al-muqarrabuna sirfa wa tunzaju li ashabil yamin mazja. Yaitu minuman yang disetiakan bagi orang-orang yang mereka didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada ashabil yamin, kepada makhluk-makhluk Allah yang dikatakan ashabil yamin, yang mereka kedudukannya paling dekat di surga, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka berada di surga yang paling tinggi. Demikian dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibn Abbas, Nusruq, Qatadah dan yang lainnya. Ya. Oleh karena itu ikhwan fi din azakumullah, begitu mulianya ya balasan bagi orang-orang yang baik, yaitu orang-orang yang mengikuti agama ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menjalankan agama ini dengan kesabaran dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian firman Allah Ta'ala, innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun. Kemudian setelah Allah SWT menceritakan balasan bagi orang yang beriman, Allah kembali menceritakan ya keadaan orang-orang jahat, orang-orang kafir ketika di dunia. Ya, sifat mereka di dunia. Yaitu innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang jahat, yang kafir, kanu minal ladzina amanu yadhakun, dulu ketika mereka di dunia, kebiasaan mereka adalah menertawakan orang-orang yang beriman, menganggap remeh orang-orang yang beriman, menghardik orang-orang yang beriman. Ada orang yang mencari ilmu diremehkan, direndahkan. Mencari ilmu agama, ilmu yang paling tinggi, derajat yang paling mulia, tapi mereka rendahkan, mereka hinakan. Ada orang yang datang ke masjid melaksanakan sholat jamaah, mereka ejek. Ada orang yang mengamalkan perintah Allah dalam berpakaian, mereka tuduh dengan tuduhan ini dan itu. Dan menjadikan apa yang diamalkan oleh orang-orang yang beriman sebagai bahan tertawaan. Nas'alullah as-salama. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang-orang yang beriman itu lewat di hadapan orang-orang yang mujrim tersebut, yaitu orang-orang yang apa namanya? Orang-orang yang kafir, yataghamazun. Yataghamazun itu mereka mengisyaratkan dengan pandangan mata tapi merendahkan. Isyarat pandangan tapi merendahkan. Misalkan ada orang lewat, begitu, ya. Dengan seperti itulah, raut muka yang merendahkan, pandangan yang merendahkan, ya. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan ketika mereka itu kembali kepada yang sejenis dengan mereka, ya, maka mereka pun kembali, ya, fakihin, ay mahma talabu wajadu. Apapun yang mereka dapati, mereka apapun yang mereka apa minta, mereka akan dapati. Yaitu maksudnya adalah mereka akan kembali menghardik, menghina orang-orang yang beriman. Ketika lewat orang yang beriman, mereka memasang muka yang seperti apa, mau menyapa tetapi menghormat, apa, merendahkan. Bisa digambarkan ya. Ya. Menghina orang yang beriman, ketika lewat orang yang beriman, sok menyapa tetapi untuk menghinakan. Ya. Itu yataghamazun. Dan ketika mereka sudah kembali ke kelompok mereka yang satu jenis, sama-sama orang-orang jahat, orang kafir, mereka kembali lagi menertawakan, menghina orang-orang yang beriman tadi. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i lallun. Dan apabila, nah ini, ketika orang-orang jahat tersebut berkumpul dengan orang-orang jahat lewat orang yang beriman, mereka akan mengatakan inna haula'i lallun, sesungguhnya itu mereka orang-orang sesat. Paham ini keadaannya? Anda ulangi dari awal. Ya, mereka senang menertawakan orang-orang yang beriman. Kalau lewat orang yang beriman, mereka berpura-pura seperti menghormati tetapi ingin menghinakan. Nah, ketika kembali kepada orang-orang yang sejenis mereka lewat orang yang beriman, lalu mereka berani mengatakan, "Oh, mereka orang sesat." Mereka orang sesat itu. Allahumma musta'an. Wa ma ursilu 'alaihim hafidin, padahal mereka tidak diutus, ya, tidak disuruh, ya, untuk hafidin, untuk menjaga. Maksud menjaga di sini untuk mencari-cari kesalahan orang-orang yang beriman. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun, maka kemudian pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, akan dibalik. Orang-orang yang beriman akan menertawakan orang-orang kufar. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun, akan menertawakan keadaan orang-orang yang kafir. Alal araiki yanzurun, orang-orang yang beriman tetap di atas ranjang-ranjang dan singgasana mereka, melihat orang-orang kafir yang disiksa dan menertawakan. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, tidaklah orang-orang kafir dibalas kecuali sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dulu mereka menertawakan orang-orang yang beriman, ketika di akhirat merekalah yang akan ditertawakan oleh orang-orang yang beriman. Yukhbiru ta'ala 'alal mujrimin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan mengenai keadaan orang-orang yang jahat, yang kafir. Annahum kanu fid dari dunya yadhakuna minal mu'minin. Mereka, orang-orang yang jahat dan kafir tersebut, kelakuan mereka ketika di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Ayyastahzi'una bihim, mengolok-olok orang-orang yang beriman. Ya. Melihat orang yang beriman salat, salat kok kayak gitu. Ya. Cengkelat-cengkelit ngadep tembok misalnya. Kan ada ucapan kayak gitu. Ketika melihat ada orang yang beriman mengamalkan sunnah Rasul, mengangkat pakaian di atas mata kaki, celana kok tinggi banget kayak banjiran. Ketika ada orang yang beriman memanjangkan jenggot, orang kok jenggot kayak kambing. Ketika begitu dan begitu dan begitu, terus dihina, diejek. Ketika mau berangkat sholat, tumben, dihina. Ada orang sholat waktu mabuk di pinggir jalan cuma ditonton. Ketika orang mabuk tersebut taubat dan ingin berangkat ke masjid menunaikan sholat, malah diejek. Woi, taubat kapan woi? Ini hati-hati. Orang-orang yang senang menertawakan orang-orang yang beriman, ada sesuatu pada dirinya ya, yang merupakan jenis kekufuran dan kejahatan yang luar biasa. Hati-hati. Harus segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtaqirunahum, dan merendahkan, meremehkan mereka sebagaimana orang-orang munafik dulu meremehkan para sahabat. Ya. Mengatakan qurauna hadhi arghabu butunan. Ya, para pembaca-pembaca Quran kita ini arghabu butunan, kata mereka, paling rakus dalam makan. Allahu musta'an. Ya. Hati-hati. Ya. Mengejek orang-orang yang beriman ini orang paling rakus. Wa ajban 'indal liqa, dan paling penakut ketika perang. Diejek. Padahal para sahabat kebalikannya, sangat zuhud terhadap makanan dan sangat pemberani dalam berperang, tapi dibalik oleh orang kafir. Itulah demikian, ikhwan fillah azakumullah. Direndahkan, dihinakan, diejek. Wa idza marru bil mu'minina yatahamazuna alaihim ay muhtaqirina lahum, dan ketika mereka lewat terhadap orang-orang yang beriman, yatahamazun muhtaqirin, yaitu menghinakan, menghardik dengan wajahnya ya, dengan apa namanya, muka yang menghinakan. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, ai idza inqalaba ay raja'a haula'i almujrimun ila manazilihim, kalau orang-orang jahat tadi kembali ke rumah-rumah mereka, inqalabu fakihin ya, mereka pun kembali kepada keadaan semulanya, mahma talabu wajadu, apa yang mereka cari mereka dapati. Maksudnya apa? Maksudnya mencari-cari kesalahan orang-orang yang beriman. Tadi ketika lewat menghina, ketika sudah sampai di rumah, tadi begini-begini. Oh, kelihatan ini aib-aibnya. Oh, kelihatan ini belang-belangnya. Ya. Wa ma'a hadza ma syakuru ni'matallahi 'alaihim, dalam keadaan demikian mereka tidak bersyukur dengan kenikmatan Allah. Padahal mereka termasuk orang-orang yang Allah berikan dunia. Ya. Apa yang mereka pinta dari dunia dikasih. Apa yang mereka usahakan dari perkara dunia diberi oleh Allah. Mereka berusaha memiliki perusahaan besar, mewah. Ya. Kenikmatan dunia mereka dapatkan. Tapi mereka tidak bersyukur. Bal ishtaghalu bil qaumil mu'minin yahtaqirunahum wa yahsudunahum. Bahkan mereka sibuk untuk mencari kesalahan orang-orang yang beriman, untuk merendahkan dan untuk menghinakan mereka karena iri dengki terhadap mereka. Wa idza ra'awhum qalu, kalau orang-orang mujrim tersebut melihat orang yang beriman, mereka akan mengatakan inna haula'i ladhalun, sesungguhnya mereka itu benar-benar sesat. Auli kaunihim 'ala ghairi dinihim, yaitu dikarenakan orang yang beriman tidak seagama dengan orang-orang kafir tersebut. Mengatakan kok muslimin itu sesat. Itu sesat dan semacamnya. Ikhwana fiddin azakumullah, sehingga ya sebuah sesuatu yang sudah wajar, yang namanya orang kafir itu secara hati pasti membenci orang-orang yang beriman. Itu secara pasti. Itu fitrah. Kita benci terhadap orang kafir benci kepada kita, itu fitrahnya. Orang beragama ya demikian. Tinggal ikhwana fiddin azakumullah, kita itu ketika mensikapi mereka harus dengan aturan. Secara hati kita benci karena mereka kufur, tetapi secara tindakan kita harus pilih dan pilih. Ada kafir ya, sebagaimana kita ketahui ada yang harbi, ada yang zimmi, ada yang muahad ya. Ada yang kafir dia tetangga kita samping kanan kiri ya. Walaupun hati kita benci, dia pun pasti benci kepada kita, tetapi selama dia tidak mengganggu, kita pun berbuat baik kepada dia. Kalau punya makanan kita kasih. Kalau kita punya sesuatu yang lebih dikasih hadiah dengan harapan dia bisa masuk Islam. Sehingga tidak ada musahabah antara kufar dan mukmin. Adanya dakwah. Baiknya kita kepada mereka karena mendakwahi mereka dan mengharapkan supaya mereka masuk Islam. Ya. Demikian. Sebagian sekarang kaum muslimin telah kehilangan sifat baraknya terhadap orang-orang kafir. Ketika mendapati orang-orang kafir akhlaknya baik. Misalkan dia jadi anak buahnya, bosnya orang kafir. Atau ya rekannya. Orang kafir ini baik sekali. Bahkan pernah kita dapati memuji-muji luar biasa. Dan justru menghina orang-orang muslim yang kebetulan akhlaknya gak baik. Saya dulu punya bos non muslim, tapi baik sekali. Kalau saya sholat, saya dikasih mukena, saya dikasih peci, sarung. Kalau lebaran dikasih THR, kalau ini. Tapi waktu saya kerja sama Pak Haji, wah boro-boro, meditnya luar biasa. Ini itu. Hati-hati, ikhwana fiddin azakumullah. Sebaik-baiknya orang kafir selama dia kafir, itu kebaikannya gak ada manfaatnya di akhirat. Bagaikan debu. Tapi sejelek-jeleknya selama dia masih muslim, sejelek-jeleknya dia, itu masih ada kebaikan yang akan Allah SWT balas kebaikan tersebut. Ingat ya, kita juga tidak setuju dengan orang-orang muslim yang akhlaknya jelek. Tapi ingat, dia juga muslim. Dan kita justru harus berhati-hati ketika ada orang kafir yang berakhlak baik. Ima ada dua keadaan. Ima dia itu ingin mengajak kita kepada agamanya mereka, atau memang dia tabiatnya baik. Ya, kalau tabiatnya baik kita perhatikan, ajak dia kepada Islam. Kalau kita tidak pernah mengajak dia kepada Islam, tidak akan terlihat dia baik secara tabiat apa baik karena ingin apa mengajak kita kepada kekafirannya. Kan begitu kata. Baik, dikasih. Akhirnya lama-lama bentuk wala kita kepada orang kafir. Membela. Atau bahkan kejadian banyak ya, akhirnya ditawari untuk menikah dengan anaknya. Dengan hujah, seorang muslim kan boleh menikah dengan perempuan Nasrani. Kan gak apa-apa. Yang penting kan akhlaknya baik. Ketika itu baik menikah. Setelah menikah, anaknya ini yang jadi masalah. Secara hukum kalau memang demikian, anaknya itu tetap ikut bapaknya. Tapi kejadian di masyarakat, anaknya warna-warni. Diparo jadi dua. Ini anak ini Nasrani, anak ini silakan ikut kamu. Nah, di mana tanggung jawab kita? Oleh karena itu, ikhwana fillah azakumullah, walaupun secara hukum seorang muslim boleh menikahi wanita Nasrani yang menjaga kehormatannya, tetapi anaknya itu milik bapaknya. Milik bapaknya. Itu pun dalam keadaan yang kalau enggak ada muslimah lagi. Ya muslimah aja masih banyak. Masih banyak muslimah. Kenapa cari yang Nasrani-Nasrani? Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, karena kebencian kalau kita masih beragama itu pasti ada. Orang Nasrani membenci kita, ya wajar. Orang Yahudi membenci kita, demikian keadaannya. Kita pun demikian membenci mereka. Tetapi tindakan bencinya kita kepada mereka jangan sampai membuat kita berbuat yang keluar dari aturan Islam. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencianmu terhadap sebuah kaum itu membuat engkau ya tidak adil. Adillah. Ya. Walaupun itu Yahudi, walaupun dia Nasrani, Majusi, musyriki, kalau dia tidak mengganggu kita, tidak menghalangi agama kita, tidak mengusir dari rumah kita, dan dia sudah menjadi zimmi, sudah menjadi seseorang yang dijamin keamanannya oleh negara, oleh pemimpin muslim atau oleh saudara kita yang muslim, atau ada perjanjian perdagangan atau perjanjian damai, ya harus kita jaga, kita berbuat baik. Semoga dia bisa masuk Islam. Ya. Perhatikan yang seperti ini, karena zaman sekarang ini sudah mulai dikaburkan. Satu sisi orang yang terlalu ekstrim, satu sisi orang yang terlalu membebaskan. Ya. Orang yang terlalu membebaskan dengan mengatakan mereka juga saudara kita dan seterusnya, atau yang dikenal dengan orang-orang liberal atau orang-orang pluralis atau orang-orang yang sejenis dengan mereka. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Qala ta'ala wa ma ursilu 'alaihim hafidin ay ma bu'itha haula'il mujrimun hafidin 'ala haula'il mu'minin ma yasduru min a'malihim wa aqwalihim. Padahal orang-orang kafir tersebut tidaklah disuruh untuk menjaga atau untuk meneliti apa yang dilakukan oleh orang yang beriman dari amalannya dan perbuatan perkataannya. Walakullimu bihim walam ishtaghalu bihim falimashtaghalu bihim. Mereka tidak dibebani dengan itu, tapi kenapa mereka menyibukkan diri untuk mencari kesalahan dan kelemahan kaum muslimin? Waja'aluhum nusba a'yunihim. Bahkan tujuan semua apa yang mereka lakukan adalah mencari kelemahan kaum muslimin. Ketika tahu di sebagian kaum muslimin itu ada orang khawarij, orang yang sesat dari kalangan teroris khawarij, mereka malah senang. Kenapa senang? Kalian dibiayai. Dibiayai untuk bisa beli bom, untuk bisa beli senjata, kemudian baru bunuh satu kaum Nasrani, tapi kemudian menjadi hujjah atas mereka. Tuh, kaum muslimin tuh, teroris tuh. Tuh, kaum muslimin tuh. Ya. Tuh, dan seterusnya. Ya. Dari semenjak dahulu, munculnya khawarij yang pertama, itu provokatornya adalah orang Yahudi, Abdullah bin Saba. Jangan lupa ini. Abdullah bin Saba, al-Yahudi al-Majusi. Aslinya Yahudi. Dia berpura-pura masuk Islam. Dia membuat dua kelompok besar. Dengan usahanya, dengan dananya, dia memprovokasi satu masa untuk menjadi khawarij yang menentang Ali bin Abi Thalib. Setelah berhasil, dia membentuk kelompok yang berikutnya yang hulu terhadap Ali bin Abi Thalib, yaitu Syiah. Bentukan satu orang. Ingat yang seperti ini. Bentukan satu orang, dua hal yang saling berperang untuk memecah belah kaum muslimin itu sendiri. Satunya memerangi Ali bin Abi Thalib sampai mengkafirkannya, satunya sampai menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Bentukan siapa? Bentukan satu orang, Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ya, karena memang demikian mereka, hasadnya mereka terhadap Islam. Sehingga perlu kita ingat, jangan tertipu dengan kebaikan mereka. Kalau mereka baik sama kita, ajak kepada Islam. Kalau dia diajak kepada Islam tetap baik, berarti ada kemungkinan besar dia mau masuk Islam. Tapi kalau diajak kepada Islam semakin jahat, semakin ini, kemungkinan memang dia baiknya adalah untuk apa? Untuk mengeluarkan kita dari Islam dan mengajak kepada agama mereka. Ingat ini. Hati-hati. Ya, jadi jangan tertipu dengan kebaikan-kebaikan mereka. Jadikanlah kebaikan mereka untuk kita bisa mendakwai mereka. Kalau didakwai terus-menerus akan kelihatan. Akan kelihatan. Baiknya memang benar-benar baik mau masuk Islam, pengin mengenal Islam, apa baiknya pura-pura? Ya. Ini penting untuk kita ketahui. Tafadhali kumandangan adzan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, jeleklah kalian dan jangan kalian berbicara kepadaku. Innahu kana fariqun min ibadi, sesungguhnya orang yang dianggap jelek tadi, yang tidak boleh berbicara kepada Allah dan tidak akan sudi Allah berbicara kepada mereka. Innahu kana fariqun min ibadi, dulu dia itu termasuk hambaku yang beriman. Ya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yaquluna rabbana amanna. Dulu mereka mengatakan, ya Allah, kami beriman kepadamu ya Allah. Faghfir lana warhamna, ampunilah dosa kami dan sayangilah kami. Wa anta khairur rahimin, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik zat yang menyayangi. Fattakhadtumuhum sikhriya. Tetapi kalian mengatakan beriman, ampunilah kami, rahmatilah kami. Kalian jadikan perkataan ini sebagai perkataan yang main-main. Enggak serius. Hatta ansakum dzikri, sampai kalian akhirnya lupa terhadap aku. Wa kuntum minhum yadhakum, dan kalian ya terhadap mereka itu tertawa, menertawakan. Atau penafsiran yang kedua dari ayat ini, ayat yang sebelumnya adalah mengenai sifat orang yang beriman. Kemudian orang kafir menjadikan mereka sebagai lelucon, ya, sampai kemudian orang kafir tersebut lupa dengan Allah, akhirnya mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Adapun penafsiran yang pertama seperti tadi, yaitu orang-orang yang menertawakan orang yang beriman, dulunya mereka juga menyatakan dirinya beriman. Tapi karena hasad terhadap orang yang beriman lainnya, akhirnya membuat mereka menjadi orang yang mengolok-ngolok, merendahkan orang yang beriman. Hati-hati. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya sekarang aku akan membalas ya bagi orang-orang yang beriman terhadap kesabaran mereka ketika dihina, dicela oleh orang-orang kafir, mereka akan menjadi orang yang selamat dan bahagia. Tetapi orang-orang yang kafir akan mendapatkan azab, siksa yang begitu dahsyat. Wa lihadza qala hahuna fal yawma ya'ni yawmal qiyamah alladziina aamanu minal kuffari yadhakun. Orang-orang yang beriman terbalik akan menertawakan orang-orang yang kafir. Fi muqabalati ma dhahika bihim ulaik. Kebalikan atau balasan dari apa yang dulu mereka tertawakan terhadap orang beriman. Ya, 'alal araiki yanzurun. Di atas ranjang-ranjang mereka melihat ai ilallah, melihat kepada wajah Allah. Fi muqabalati man za'ana fihim annahum dhalun, kebalikan dengan orang-orang yang fujar, orang-orang yang jahat, mujrim, fujar, yang mereka menganggap kaum beriman itu sesat. Walaisu bidhalin, padahal mereka tidak sesat. Balhum min awliya'illah, bahkan mereka adalah wali-wali Allah al-muqarrabin, yang didekatkan kepada Allah. Yang zuruna ila rabbihim lidari karamati, para wali-wali Allah tersebut akan melihat kepada wajah Allah di negeri yang penuh dengan kemuliaan, yaitu surga. Ingat, ketika kita sebut wali itu jangan bayangkan wali itu berarti yang bisa magic, bisa sulap, ya, nyangkul tanah jadi emas. Bukan begitu. Yang namanya waliullah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, yang namanya wali-wali Allah, yang mereka tidak ada ketakutan dan kesedihan pada hari kiamat, karena mereka legowo mendapatkan ya ampunan dan juga kenikmatan surga. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah ketika di dunia. Dia beriman dan bertakwa. Sehingga Imam Syafi'i ketika melihat ada orang yang sholat di atas air, Ida ra'aita rajula yusalli alal ma au yamshi fil hawa wala tusaddiqhu. Kalau engkau melihat ada seseorang yang bisa sholat di atas air, berjalan di atas awan, terbang begitu, jangan langsung benarkan. Hatta tuwafiqus sunnah, sampai dilihat apakah cocok perbuatannya, ucapannya, tindakannya dengan sunnah Rasul. Kalau rupanya cocok dengan sunnah Rasul, dia orang yang sangat berpegang teguh dengan sunnah, maka itu namanya karomah aulia, karomahnya para wali. Tapi kalau dia hanya main magic, bahkan dia enggak sholat, ya bukan wali Allah. Hanya orang-orang yang ngaku-ngaku wali Allah. Dan karomah wali itu enggak bisa istilahnya dia sudah rencanakan dengan bacaan-bacaan ya, jampi-jampi, enggak bisa. Karena murni dari Allah. Para nabi mukjizat pun demikian. Sehingga qorafidina sakumullah perlu kita pahami. Wa qulu hal thawibal kuffaru ma kanu yaf'alun, tidaklah orang-orang kufar dibalas kecuali apa yang mereka lakukan. Ai hal juzil kuffar ala ma kanu yuqabiluna bihil mu'minin min al istihza wat tanaqqus am la, yani qad juzu wa awfara al jazaa'i wa atammahu akmala. Yaitu orang-orang kafir itu dibalas oleh Allah sesuai dengan perlakuan mereka terhadap orang-orang yang beriman. Mereka dulu menertawakan orang yang beriman, maka dibalas orang yang beriman akan menertawakan mereka. Ya, dan mereka telah dibalas dengan setimpal dan sesempurna-sesempurna balasan bagi orang-orang kafir. Ya. Akhir tafsir surah Al-Mutaffifin, demikianlah tafsir surah Al-Mutaffifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwana fi din, a'azakumullah. Masih ada waktu sebentar. Ya. Waktu ini kita akan gunakan untuk menasehati dan mengingatkan kita mengenai situasi keadaan yang sedang menimpa negara kita ini. Jangan sampai kita terbawa oleh arus. Fitnah seperti ini, al-qa'id khairun al-qa'id. Seorang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Ya. Dan seorang yang qa'im khairun minal mashi, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi khairun minas-sari, dan orang yang berjalan itu masih lebih mending dibandingkan orang yang berlari dalam mengikuti fitnah, tatabbu', mengikuti berita-beritanya, mengikuti ini dan itu. Hati-hati yang seperti ini. Ikhwana fi din, azakumullah. Dan keadaan apa yang kita alami itu tidak lain tidak bukan semuanya kesalahan kita. Sudah pernah saya sampaikan di khutbah salah satu masjid di Simet kemarin, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim dalam Mustadraknya, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar dan juga sahabat Buraidah radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khamsu khisalin idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada lima hal yang kalian akan diuji dengan lima hal itu. Umat Islam akan diuji dengan lima hal. Akan diuji. Dan aku berlindung kepada Allah, jangan sampai kalian mendapati ujian itu. Jadi walaupun akan terjadi pada umat ini, tetapi Rasulullah berlindung kepada Allah, jangan sampai kalian mendapati itu. Yang pertama, idza dhahratil fahsyah. Ya. Apabila muncul fahsyah, sudah lam yadharil fahsyah, keperbuatan keji sudah merebak di masyarakat, perzinaan LGBT sudah merebak di masyarakat, hatta ya'lanu biha, sampai mereka sudah iklan, sudah mengumumkan, nih bangga berzina, bangga LGBT, bangga jadi banci, bangga dia. Allahumma musta'an. Dan mereka menuntut hak. Illa fasya'a ta'un, kecuali kalau sudah keadaannya demikian, tersebar perzinaan LGBT dan mereka berani untuk menampilkan diri, menuntut hak yang sama, menuntut legalisasi atas perbuatan mereka. Illa fasya'a ta'un, kecuali penyakit mewabah itu akan merebak. Penyakit-penyakit ta'un, pes, lepra, dan penyakit semua yang mewabah, yang tiba-tiba datang dan mematikan banyak orang, tiba-tiba datang. Wal auja' allati lam takun min aslazikum alladziina madha, dan akan muncul berbagai macam penyakit yang belum pernah muncul pada umat-umat terdahulu. Ya, kata dokter sekarang ada penyakit HIV/AIDS yang dulu belum pernah ada. Katanya belum ada obatnya. Kapan? Ketika perzinaan dan LGBT merebak. Itu kan sebabnya. Kemudian wala yang kusul mizan wal mikyal illa akhadhu bisinin wa shiddatil mu'nah wa juri sultan. Tidaklah kaum muslimin sendiri sudah curang dalam takaran dan timbangan, dan ini masih terkait dengan tafsir al-mutaffifin, orang-orang yang curang dan curang dalam takaran dan timbangan. Tidaklah di sebuah wilayah itu sudah curang dalam takaran dan timbangan illa akhadhu bisinin, kecuali mereka sudah berani untuk menerima balasan berupa sinin. Sinin itu adalah paceklik bertahun-tahun. Paceklik kekurangan makanan bertahun-tahun. Wasyiddatil mu'nah, dan susahnya mencari penghidupan. Pekerjaan sulit dicari, padahal sarjana banyak. Sarjana ekonomi kok di mana-mana. Tapi ekonomi enggak maju-maju. Ya. Karena curang dalam berekonomi, enggak maju-maju. Atau irtifa'u sil'ah, harga melambung tinggi. Punya uang enggak bisa beli karena harganya terlalu tinggi. Ini gara-gara ketika orang curang sudah merajalela. Curang dalam takaran dan timbangan. Wajuri sultan, dan ketika masyarakat yang sudah curang, Allah akan berikan pemimpin yang jahat, yang zalim, yang tidak mempedulikan rakyatnya. Hanya mempedulikan dirinya dan kelompoknya. Salah siapa? Salah rakyatnya yang sudah curang. Dan diterangkan dalam syarah-syarahnya, termasuk orang yang curang dalam takaran dan timbangan, termasuk di sini adalah riba. Kenapa riba dikatakan curang dalam takaran dan timbangan? Karena riba itu imma fadl imma nasi'ah. Fadl itu, ya kita hutang 1.000, bayarnya 2.000. Berarti kan takarannya curang di sini. Seharusnya 1.000, bayarnya 1.000. Atau barang ribawiyah emas, ditukar dengan emas, tetapi pada waktu yang ditunda. Saya mau tukar emas, tapi emas saya besok ya, emas kamu tak ambil dulu. Ini riba, namanya riba nasiah. Atau hutang, saya nuker dulu ya 100.000. Oh, saya adanya cuma 90.000. Ya sudah, 90.000 dulu ini uangnya. Yang 10.000 besok ya. Oh ya, enggak apa-apa. Riba nasiah. Kan sudah umum ini kayak gini kan. Apabila masyarakat sudah seperti ini, akan menerima paceklik berkepanjangan, pekerjaan yang sulit, harga yang melambung tinggi, dan pemimpinnya jahat, zalim. Kurang apalagi kayak gitu. Salah siapa? Salahnya kita, rakyat. Walam yamna'u zakata amwalihim inna illa muni'ul qatr minas sama. Tidaklah di sebuah daerah mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya. Kaum muslimin enggak mau mengeluarkan zakat kecuali hujan dari langit ditahan oleh Allah. Laulal baha'im lam yunziru, kalaulah Allah tidak melihat adanya binatang-binatang, Allah tidak akan turunkan hujan. Allah masih sayang sama binatang-binatang itu. Makanya turunkan hujan. Ya. Tidak zakat, orang kaya enggak zakat. Panen padi enggak zakat. Ya. Bahkan orang tani kalau ditanya sudah zakat, zakat apa? Enggak tahu, padahal muslim. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wala yanqudu 'ahdallah wa 'ahda rasulih, tidaklah sebuah kaum yang mengingkari janji Allah dan Rasulnya. Kita sudah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita sudah bersaksi. Yang artinya kita akan ya mengikuti dan ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Menuntut ilmu agama, mengenal Allah dan Rasulnya. Dan rupanya ini dilanggar. Kita enggak peduli sama agama. Kita sudah peduli agama itu dikesampingkan. Paling-paling agama, ada orang belajar agama, mondok nanti kamu mau makan apa? Mondok nanti mau kerja apa? Anak kamu mondok nanti nasib masa depannya gimana? Subhanallah. melanggar janji Allah. Ketika orang yang sudah melanggar janji Allah dan Rasulnya ataupun perjanjian-perjanjian yang lain, ya, kecuali illa sallallahu alaihim aduwwahum min ghairi, kecuali Allah akan beri musuh, ya, dari kalangan selain kalian, yaitu musuhnya adalah orang kafir, fasallatu alaihim, kemudian orang kafir itu berkuasa atas muslim, fa akhadhu ma alaihim, kemudian mengambil harta kaum muslimin. Musibah kalau sampai kaum muslimin dikuasai oleh orang kafir sebagai rajanya, sebagai presidennya, atau sebagai gubernurnya, atau sebagai apa, itu dosa siapa? Dosa rakyatnya, dosanya kita. Karena apa? Dikarenakan kita sudah melanggar janji Allah dan Rasulnya, sudah tidak peduli dengan agama Allah dan Rasulnya. Allahul musta'an. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai demikian. Kemudian yang kelima, ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sabdakan, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaruna mimma anzalallah, yaitu yang kelima yang pasti menimpa kaum muslimin dan kita berlindung jangan sampai mendapatinya, dan kalaulah mendapatinya kita berlindung kepada Allah semoga kita selamat, yaitu ketika pemimpin-pemimpin kaum muslimin dia muslim, dia sholat, dia zakat, dia haji, tetapi hukum yang dia pakai bukan Al-Quran. Hukum yang dia pakai bukan Al-Quran. Dan ketika disodorkan Al-Quran, hukum Allah, yatakhayyaruna mimma anzalallah, dia pilih mana yang cocok diambil, yang tidak cocok singkirkan. Ini sudah kuno, enggak sesuai dengan zaman. Allahumma musta'an. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali kalau pemimpin-pemimpin ini sudah berhukum dengan bukan dengan kitabullah dan memilah-milih, ya, memilah-milih mana yang cocok diambil, yang tidak cocok dibuang, maka Allah akan jadikan ba'sahum bainahum, Allah akan jadikan peperangan di antara mereka, Allah akan jadikan pertempuran, kekacauan antara kaum muslimin itu sendiri, perang. Satunya muslim, satunya muslim, satunya Allah Akbar, satunya Allah Akbar. Demikian keadaan. Lima hal ini yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari lima hal ini. Bagaimana solusinya kalau terjadinya seperti ini? Rasulullah sudah kabarkan sebenarnya. Satakunu ya fi hadhihi al-ummah umara yastanuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Akan datang suatu ketika pemimpin-pemimpin kaum muslim, mereka muslim. Pemimpin-pemimpin yang yahtaduna bi ghairi hadi, yang mencari petunjuk dalam kepemimpinannya bukan dengan petunjukku. Wa yastanuna bi ghairi sunnati, yang dia menjalankan kepemimpinannya, memerintah kepada rakyatnya bukan dengan sunnahku, bukan dengan petunjukku, bukan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Bukan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Memerintahkan kalian begini bukan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Qulubuhum ka qulubi syayatin fi jismani bani Adam, hati mereka seperti hati setan yang ada di tubuh anak Adam. Ngeri. Para sahabat mengatakan, "Afala nunabiduhum fi sayf ya Rasulullah?" Kalau begitu apakah kita perangi saja wahai Rasul dengan pedang? Berontak saja wahai Rasul? Oleh Rasul mengatakan, "La, tidak boleh. Ma aqamu fikum shalah, selama mereka masih terlihat salat, apalagi haji, jelas KTP-nya Islam, jelas salatnya, salat Jumatnya, salat fardunya jelas. Kalau ditanya agamanya apa ya muslim, enggak boleh kita merontak walaupun keadaannya kayak gitu. Hukum yang dia pakai bukan kitabullah. Kalau disodorkan hukum Allah dipilih-pilih, hatinya hati setan. Tapi kalau ditanya muslim, kalau dilihat masih sholat, gelarnya ada hajinya kalau zaman sekarang. Enggak boleh kita berontak. Enggak boleh. Ma aqamu fikum shalah, selama kelihatan sholat tidak boleh memberontak. Lalu bagaimana? Apakah kita diam saja? Tentunya tidak diam. Apa? Nasihat. Oh, berarti nasihatnya di mimbar-mimbar, di demonstrasi? Bukan. Dalam riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, hadisnya sahih, In kana lakum dunasiha li sultan, kalau kalian punya nasihat untuk seorang pemimpin, fala tabdu alaniyah. Jangan tampakkan terang-terangan. Fala tabdu alaniyah. Jangan ditampilkan terang-terangan. Kalau bahasa Indonesia itu jangan unjuk rasa. Kalau bahasa Inggrisnya jangan demonstrasi. Begitu ya. Tabdu alaniyah. Jangan ditampakkan terang-terangan nasihat itu. Ya, jangan unjuk rasa, perasaan diunjukkan, ditampilkan. Jangan demonstrasi, jangan. Enggak boleh. Fala tabdu alaniyah. Fakhudh yadah, ambil tangannya. Faqal bainaka wa bainah, berdua kamu dan dengan dia. Fa in qubila fa biha, kalau diterima nasihatmu itu yang diharapkan. Wa illa faqad adzama alaika, kalau tidak kamu sudah melaksanakan kewajiban, sudah selesai. Lu bagaimana? Kita harus beriman. Kata Rasulullah SAW, isbiru hatta talaquni alal haud. Sabar kalian. Sabar terhadap jahatnya pemimpin selama mereka muslim. Jangan sampai memberontak. Jangan sampai menasehati di tengah-tengah orang. Jangan menasehati diumumkan. Jangan. Sabar. Hatta talaquni alal haud. Sampai kalian bertemu denganku di telaga haud. Berarti di mana? Sampai hari kiamat sabarnya. Kita mati. Ya, kata apa? Kata Abdullah bin Umar terhadap Hajjaj bin Yusuf, hatta tastari ayustara, sampai kamu istirahat atau dia yang istirahat, sampai kamu mati atau dia yang mati. Sabarnya begitu. Itu sabar sama pemimpin muslim yang jahat, yang zalim. Sabar, sabar. Tuhanulfitnasallamullah. Ini juga yang dikatakan oleh Anas bin Malik, yaitu isbiru. Hatta talaquni al-had sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendapati Hajjaj bin Yusuf. Gubernur, ya, bukan khalifah ketika itu, gubernur yang sangat dipercaya oleh khalifah. Sampai memfitnah ratusan ulama dan dibantai, dibunuh ulama-ulama tersebut, ulama ahlul hadis. Difitnah dan dibunuh. Dan dibunuhnya itu bukan pakai pembunuh bayaran, pakai senapan, enggak kelihatan, bukan. Dibunuhnya itu di depan masjid, penggal kepalanya. Lebih dari 100 ulama ahlul hadis. Jahatnya. Tapi dia itu hafal Quran. Kalau malam, sholat malam. Habis sholat malam, ngambil khamr minum. Nanti keluar sholat subuh, ngimami sholat subuh dalam keadaan mabuk. Pernah ngimami sholat subuh, sholatnya 4 rakaat. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Zidukum, mau aku tambah lagi rakaatnya? Ditawari, mau tambah lagi aku? Enggak ada yang berani, diam semuanya. Pertanyaannya, salatnya orang mabuk sah apa enggak? Sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa? Di situ ada sahabat Abdullah bin Umar, ada sahabat Anas bin Malik, tetap salat di belakangnya. Kenapa? Karena salat jamaah itu wajib. Ya. Dan yang wajib, kalau seorang pemimpin dia tidak memberikan hak kepada imam-imam, maka pemimpin itu yang berhak untuk mengimami. Dan kalau keluar dari situ, besok kepalanya bisa hilang. Ya. Itu zamannya Hajjaj bin Yusuf. Sangat mengerikan ya keadaannya. Sangat mengerikan. Ya. Walaupun ya sudah, jamaahnya enggak, tapi kan niatnya kita sholat sendiri-sendiri. Ya. Sholat niatnya sendiri-sendiri. Masing-masing sudah sah. Tapi imamnya enggak ada. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Ya, untuk kita sabar. Sabar sampai kapan? Sampai mati. Kalau ada orang ngomong begitu, sabar, sabar sampai mati. Sampai kamu mati atau dia mati, titik begitu. Kalau bahasa sekarang ya sampai masa jabatannya selesai lah. Kan begitu. Itu kita syukuri kan enggak panjang-panjang. Kalau raja dulu kalau enggak nunggu mati ya enggak bakalan lengser. Makanya sabar. Jangan demonstrasi, tetap as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat. Insyaallah ya, akibatnya itu lebih baik. Tidak ada pertumpahan darah. Dan mudhaharat, yang namanya demonstrasi, walaupun katanya demonstrasi damai, itu tetap jelek. Karena isi dalam demonstrasi, walaupun tidak bentrok, kan di situ hinaan, celaan, makian, kan begitu isinya. Ada demonstrasi kemudian menyebutkan kebaikan, oh masya Allah bapak presiden baik sekali, kan enggak ada. Dipuji-puji ya enggak ada. Adanya demonstrasi dosor, zalim, jahat, ini, itu. Kan begitu demonstrasi. Jadi sedamai-damainya demonstrasi tetap tidak baik. Walaupun habis demonstrasi enggak ada sampah satu suil pun enggak ada, tetap jelek. Ya, satu contoh saja kita tutup. Kalau kita punya anak 10. Kemudian mereka protes karena uang jajannya kurang. Satunya anak yang tertua pimpin demo. Bapak tidak adil. Bapak tidak adil depan rumah. Kira-kira bapaknya marah enggak? Ya, ambil pentungan di sabet di satu-satu. Dasar kamu malu-maluin saja. Bapak malu tahu dan seterusnya. Ya seperti ini. Kita sendiri kalau dikaya gitu kan marah kita. Ya, apalagi pemimpin. Pemimpin itu punya pasukan yang tinggal dah dor saja. Mereka itu tinggal dor saja. Gak pikir panjang. Karena mereka dididik seperti itu. Dan mereka tugasnya memang seperti itu. Nah kitanya jangan mencari-cari ya emosi orang lain. Dengarkan, taat, dan kita doakan kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang bertakwa, yang saleh. Berikanlah kepada mereka teman-teman yang baik. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Naktafi bihadza wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.